Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk kegiatan kajian ilmiah membahas kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Sebagaimana yang telah lalu dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa buku ini, kitab Asy-Syari'ah, adalah kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan penulis kitab ini tiap kali beliau menyampaikan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akidah, pasti beliau tuangkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilengkapi dengan ucapan para a'immah, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun para imam yang menjadi panutan di dalam agama. Dan ini adalah salah satu sumber dan metode ilmiah bagi seorang muslim dan muslimah di dalam membangun keyakinannya. Karena keyakinan yang benar adalah keyakinan yang bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan yang benar itu tidak mungkin keluar dari jalan para as-salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Iya. Maka ini sebagai peringatan dan kaidah berpijak yang ingin saya ingatkan untuk pembahasan ini. Kita sudah cukup jauh melangkah di dalam mengkaji buku ini. Dan pada sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang ke-51 dari buku kata beliau Kitabul Iman wat Tasdiq bi anna Allah azza wa jalla kallama Musa alaihi salam. Bab yang ke-51 adalah kitab tentang keimanan, mengimani wa tasdiq dan mempercayai bi anna Allah azza wa jall, bahwa Allah azza wa jalla berbicara kepada Musa alaihi salam. Iya. Ini judul dari pembahasan beliau dan inti penekanan yang beliau akan uraikan. Beliau akan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau akan bawakan uraian para a'immah tentang kewajiban mengimani dan mempercayai bahwa Allah Azza wa Jal berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Sifat al-kalam, sifat Allah berbicara, berfirman adalah salah satu sifat Allah yang agung dan mulia, yang wajib kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan wajib kita meyakini sebagaimana pada sifat-sifat yang lainnya, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi pasti sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat al-kalam di dalam banyak ayat. Allah sifatkan dirinya dengan sifat berbicara di dalam banyak ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan adalah dari kalamnya. Al-Qur'anul Karim adalah dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sifat kalam adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang Allah terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Selain daripada itu, sifat al-kalam ini juga berkaitan dengan fi'il, dengan kehendak dan masyia Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kapan dia berkehendak. Allah berbicara sesuai dengan yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Taurat. Allah berbicara dengan Injil. Allah berbicara dengan Az-Zabur, berbicara dengan Al-Quran. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berbicara kepada para malaikat dan kepada para rasul. Di sini Syekh Imam Al-Ajurri rahimahullah menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa yang dikenal dengan keutamaan ini, walaupun ada dua nabi yang lainnya selain dari Nabi Musa alaihi salam, ya Allah juga berbicara kepadanya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Telah syah di dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Adam kana nabiyyan mukallama, adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara langsung kepadanya di peristiwa Al-Mi'raj ketika beliau naik ke langit, dan secara langsung menerima perintah salat. Secara langsung menerima perintah salat. Maka ini semuanya adalah penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat kalam adalah sifat dzatiyah fi'liyah, berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan fi'ilnya. Dia adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus bersifat dengannya, tidak pernah terlepas darinya pensifatan itu, dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Iya. Ini pembahasan global berkaitan dengan sifat al-kalam. Dan di pembahasan tentang sifat al-kalam ini sudah pernah berlalu bersama kita di pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Namun penulis di sini beliau ingin menekankan satu sudut keyakinan yang diingkari oleh sejumlah ahlul bid'ah, yaitu kita wajib mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah memulai pembahasan, kata beliau, alhamdulillahi al-mahmudi ala kulli hal, segala puji hanya untuk Allah al-mahmudi ala kulli hal, yang dipuji pada setiap keadaan. Wa sallallahu ala muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Salawat Allah semoga selalu tercurah kepada nabinya Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, serta salam semoga selalu tercurah kepada mereka. Iya. Ini pendahuluan dari buku ini, pembahasan ini. Yang tampak dari kitab Asy-Syari'ah ini, Imam Al-Ajurri merangkaikan tulisan-tulisan beliau, dan sebagian dari tulisan beliau itu sebenarnya adalah buku tersendiri. Buku tersendiri sudah berlalu bersama kita pembahasan tentang takdir, yaitu buku tersendiri bagi Imam Al-Ajurri. Juga sudah berlalu bersama kita pembahasan tentang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga buku tersendiri. Buku-buku yang banyak itu beliau tulis, beliau rangkaikan dalam kitab Asy-Syari'ah ini. Iya. Nah, itu buku ini pun menjadi rujukan dan berisi pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Hingga hari ini buku Imam Al-Ajurri ini masih dijadikan patokan dan dasar oleh para a'immah. Dan ini termasuk keistimewaan kita membaca buku ini. Kita mengambil ilmu akidah dari sumber aslinya yang diterangkan oleh para ulama as-salaf dengan sanad-sanadnya. dengan jalur-jalur periwayatannya. Di awal buku beliau memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Al-Mahmudi ala kulli hal. Yang dipuji pada setiap keadaan. Iya. Kita memuji Allah pada setiap keadaan. Demikianlah keadaan harusnya kondisi seorang muslim dan muslimah. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaannya. Di keadaan dia lapang maupun susah. Di keadaan dia bergembira maupun bersedih. Di seluruh keadaan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mendapatkan nikmat, hal yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya lah segala perkara yang salih itu menjadi sempurna. Dan apabila di kondisi ada hal yang tidak menyenangkan, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah pada segala keadaan. Maka dia memuji Allah pada segala keadaan. Sebab mungkin terjadi padanya sebuah keadaan yang dianggap itu pahit, dianggap itu jelek. Tapi mungkin saja hakikatnya adalah kebaikan untuknya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu padahal itu adalah yang terbaik bagi kalian. Padahal itu adalah yang terbaik bagi kalian. Iya. Karena itulah memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada segala keadaan ini dari sifat yang baik. Dan di sini beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal di pendahuluannya. Ya, sebab beliau hidup di masa itu dan ada dari kalangan ahlul bidah yang menyebarkan akidah-akidah yang keliru, menyelisihi tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah musibah. Namun beliau tetap membawakan di khutbahnya segala puji hanya untuk Allah yang dipuji pada segala keadaan. Kemudian setelah salawat, beliau berkata, ma ba'du. Fa'innahu manidda'a annahu muslimun. Thumma za'ama anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa faqad kafar. Yustatabu fa'intaba wa illa qutil. Kata beliau, amma ba'd. Sesungguhnya siapa yang menyangka, siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, kemudian dia menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka orang yang mengaku ini itu dianggap kafir. Yustatab, disuruh bertobat, diminta bertobat. Fa'intaba wa illa qutil. Kalau dia bertobat, diterima taubatnya. Kalau tidak, maka ia dibunuh. Maksudnya dibunuh dan berkaitan dengan hukuman terhadap orang yang murtad ini, pelaksanaannya semuanya kembali kepada penguasa. Dan Al-Imam Al-Ajurri di sini hanya menjelaskan hukumnya dari sisi hukum. Ya, ini penegasan dari awal buku, beliau tegaskan akidah ini. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia adalah kafir. Dia adalah kafir. Karena permasalahan akidah, keyakinan, bukan hal yang bisa ditawar-tawar. Dia adalah sebuah keyakinan yang wajib dijaga. Siapa yang keluar darinya, maka ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Karena itu Syekh di sini segera menjelaskan dan menekankan hukum. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, dia telah kafir. Walaupun orang itu menganggap dirinya Muslim. Iya. Kila, mungkin ada yang bertanya, kenapa dia dianggap kafir? Maka kata beliau, kila, katakan, li'annahu radda al-Qur'ana wa jahada wa radda as-sunnah wa khalafa jami'a ulama'i al-muslimin wa zaga 'anil haqq wa kana mimman qala Allah 'azza wa jalla fihim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dia dianggap kafir, kenapa? Karena dia menolak Al-Quran dan menentangnya. Yang pertama, karena dia menolak dan menentang Al-Quran. Yang kedua, waradda sunnah, dan dia menolak sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, wa khalafa jami'a ulama'il muslimin. Dia telah menyelisihi seluruh ulama kaum muslimin. Wazaba 'anil haqq, dan dia menyimpang dari kebenaran. Dan orang yang seperti ini, yang menolak Al-Quran, menolak sunnah, dan menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, orang yang seperti ini, mereka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya di dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Sini dua dosa yang dia lakukan. Pertama, durhaka kepada Rasul setelah petunjuk itu tampak jelas kepadanya. Yang kedua, dia mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Ya, itu menyelisih jalan kaum mukminin. Nah, ini persis dengan orang yang menolak, orang yang menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Ya, membangkang Al-Quran, menolak sunnah Rasulullah, dan menyelisihi seluruh ulama kaum muslimin. Maka ayat menyebutkan ancaman, nuwallihi ma tawalla. Kami akan membiarkannya larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Ini ayat terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat berharga tentang wajibnya kita mengikuti jalan Ar-Rasul, dan tidak boleh ada yang keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Sebab apa yang disepakati oleh ulama Islam, siapa yang keluar darinya, maka dia telah mengambil jalan selain jalan kaum mukminin. Dan ini kaidah dasar di dalam beragama yang harus selalu ditanamkan di dalam diri, bahwa jalan yang diikuti hanyalah jalan kaum mukminin, apa yang disepakati oleh ulama Islam. Segala hal yang sudah disepakati oleh ulama Islam, maka tidak boleh ada yang keluar darinya. Iya, tidak boleh ada yang keluar darinya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa umat Islam ini itu selalu bersepakat di atas kebenaran. Kalau ulama sepakat akan sesuatu, itu pasti sesuatu yang hak, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Sungguhnya umatku tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Iya. Baik, jadi beliau sini terangkan alasan global kenapa orang yang mengatakan atau orang yang menyangka Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa dianggap kafir. Iya. Setelah itu beliau uraikan dalilnya dari Al-Qur'an. Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata beliau, "Fa ammal hujjatu alaihim min al-Qur'an." Adapun argumen yang membantah mereka, argumen yang berasal dari Al-Qur'an yang membantah mereka yang menolak bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa, "Aina Allah azza wa jalla qala fi surati An-Nisa." Sungguhnya Allah berfirman di surah An-Nisa, "Wa kallama Allah Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Iya. Ini sangat jelas sekali penetapan sifat berbicara, bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Adapun ahlul bidah, ayat ini mereka palingkan maknanya. Mereka palingkan maknanya. Bahkan mereka mentahrif lafadznya. Mereka berkata wa kallamallahu, bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa taklima. Bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Iya. Mereka balik ayat ini. Perhatikan ya bagaimana kelancangan orang yang hatinya itu menyimpang dari jalan kebenaran. Sampai ayat Al-Quran pun berani dia rubah harokatnya. Jelas ya? Ya. Al-Quran maha sempurna. Walaupun di ayat ini mereka rubah, tapi di ayat yang lain tidak bisa mereka rubah. Dan seluruh kandungan Al-Quran saling menguatkan. Karena itulah Al-Quran disebutkan sebagai kitab mutasyabih, mathani. Tapi yang mutasyabih, serupa, kandungan dari sebagian ayat menguatkan yang lainnya. Ya. Ayat yang kedua yang akan disebutkan oleh penulis ini menguatkan dan memutus segala syubhat ahlul bid'ah. Tabligh wa qala azza wa jalla fi suratil A'raf. Dan Allah azza wa jalla berfirman di surah Al-A'raf, ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. Begitu Nabi Musa datang di miqat kami. Iya. Ini tentang kisah Nabi Musa diperintah untuk datang ke Bukit Tur. Iya. Maka begitu Musa sudah datang ke miqat kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Ini enggak bisa dirubah oleh ahlul bidah. Sebab Rabb-nya berbicara kepadanya. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tidak mungkin mereka katakan sinya berbicara kepada Rabb. Tidak mungkin dibalik. Ya. Jelas ya? Sebab kata pelakunya di sini datang dalam bentuk domir. Iya. Kata ganti untuk orang yang ketiga. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Iya. Ini semuanya penetapan sifat kalam. Menunjukkan bahwa Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam, tidak ada perantara. Dasar sifat kalam itu dari huruf kaf, lam dan mim. Huruf kaf, lam dan mim ini kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, dia adalah penggunaan untuk kata yang tampak, hal yang tampak, yang sesuatu yang jelas, bukan perkara yang tersembunyi. Ya, karena itu kata-kata yang diolah dari tiga kata ini berangkai dari kaf, lam, mim, ya, itu semuanya menunjukkan hal yang tampak. Seperti misalnya kata lakama dalam bahasa Arab, lakama. Lakama itu artinya meninju. Ya. Meninju itu tampak atau tidak tampak? Tampak ya? Ya. Seperti kalima, kalima melukai, luka itu luka, dia tampak. Jelas ya? Demikian pula kalam, berbicara. Ya, kalau pembicaraan berarti pembicaraan yang terdengar. Pembicaraan yang terdengar. Ini akar dari sisi bahasa. Dan ini bantahan terhadap sebagian dari kelompok yang menyimpang di dalam masalah Al-Kalam ini, dari kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mereka mengatakan bahwa firman Allah itu hanyalah ibarat atau hikayat. Hanyalah ibarat dan apa? Hikayat. Ya, mereka berkata, khususnya orang-orang Asy'ariyah, mereka berkata bahwa Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Dan ini semuanya batil. Ya, dari akar secara bahasa saja sudah menunjukkan apa? Batilnya. Sebab kata kalam dari sisi bahasa itu adalah hal yang zahir, tampak, didengar. Tampak, kelihatan. Ya. Ya, kalau dia pembicaraan, hikayat, ibarat, pembicaraan dalam diri tidak ditampakkan, itu bukan kalam namanya. Dia ditunjukkan dari sisi bahasa. Ya. Baik. Maka di sini, penjelasan yang saya uraikan ini memberikan kepada kita sebuah kaidah penting. Bahwa seorang yang ingin beragama dengan mudah, Allah tidak membebaninya dengan hal yang berat. Cukup dia baca ayat Al-Quran, dia pahami secara zahirnya, sebagaimana yang diterangkan oleh as-salaf, dia imani, selesai. Ya. Tidak dipusingkan untuk memikirkan dengan pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah yang membuat mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Jelas ya? Ketika seorang membaca Allah berbicara kepada Nabi Musa, yaitu ayat Al-Quran. Penegasan, kita wajib mengimaninya. Apa sulitnya? Ya. Tapi tatkala ahlul bid'ah, mereka menghendaki hal yang lain, mereka pun menyimpang dari jalan yang lurus. Allah berbicara kepada Nabi Musa, oh tidak mungkin hal tersebut. Bagaimana bisa terjadi? Ini kalimat-kalimat pertanyaan, menganggap mustahil dan seterusnya, inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam jurang-jurang kesesatan dan kehancuran. Adapun orang yang beriman, Mereka sami'na wa ata'na, kami beriman dan kami taat. Mereka meyakini. Ya, amanna bih. Kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Ya. Dan ini diantara pokok dan metode ilmiah seorang itu di dalam mempelajari akidah. Iya. Karena itu mempelajari akidah as-salaf sangat indah. Tidak ada di dalamnya, tidak ada di dalam pembahasan akidah as-salaf itu hal-hal yang rumit. Tidak ada benang-benang yang kusut, tidak bisa diluruskan, tidak bisa digulung. Iya. Semuanya adalah benang yang sangat lurus, terlihat. Tidak ada kekusutan di dalamnya. Semuanya adalah hal yang baik. Ini ciri seorang mempelajari akidah. Iya. Jadi ini dua ayat dibawakan di sini oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian beliau masih membawakan ayat yang lain, masih di surah Al-A'raf juga. Kata beliau, wa qala azza wa jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Al-ayah. Qala, Allah berfirman, wahai Musa. Seruan ya. Panggilan. Wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya saya memilih engkau di antara seluruh manusia. Jadi Nabi Musa alaihi salam pilihan. Dipilih oleh Allah. Birisalati, dengan risalah-risalah yang datang dariku. Beliau adalah seorang rasul dari sisi Allah. Wa bikalami, dan saya memilih engkau dengan pembicaraanku kepadamu. Ini dari keistimewaan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, Allah langsung berbicara kepadanya. Ya. Dan ini tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Para nabi yang lainnya, mereka mendapatkan wahyu melalui perantara. Adapun Nabi Musa alaihi salam, Allah berbicara langsung kepadanya. Nabi Adam dan Nabi Muhammad, Allah berbicara kepadanya, tapi tidak sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa punya keistimewaan yang lebih di dalam hal ini. Allah telah menyebutkan kekhususan untuknya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagian dari makhluk lebih diutamakan oleh Allah di atas makhluk yang lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa para nabi dan rasul, derajat mereka berjenjang-jenjang. Sebagian dari mereka ada yang lebih afdal di atas sebagian yang lainnya. Iya. Kemudian beliau sebutkan ayat yang lain di surah Taha. Kata beliau, wa qala azza wa jalla fi surati Taha. Dan Allah azza wa jalla berfirman di surah Taha, falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, ila akhiril ayat. Ini ayat di surah Taha. Falamma ataha, begitu Nabi Musa mendatanginya, dia mendatangi Bukit Tur. Allah berfirman, nudia, Nabi Musa pun dipanggil. Perhatikan bahasa ayat nudia, kata nida. Dan nida itu dalam bahasa Arab adalah suara panggilan. dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan ahli bahasa. Karena itu adan disebut dengan apa? An-nida. Adan disebut dengan an-nida. Sebab tidak ada yang adan, dia baca dalam hatinya. Orang yang adan itu semuanya dilantungkan. Semuanya dibesarkan suara ketika mengumandangkannya. Itu adan. Karena itu salah satu penamaan adan adalah an-nida. Idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Apabila kalian mendengarkan an-nida, yaitu adan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh situkan adan. Sini bahasanya nida. Berarti ini panggilan dengan suara yang tinggi. Ya Musa, wahai Musa. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan huruf dan suara didengar. Wahai Musa, dipanggillah Nabi Musa, disuruhkan kepadanya, wahai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya saya adalah Rabbmu, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhla'na 'alaika, lepaslah kedua sendalmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sungguhnya engkau berada di wadi, lembah yang disucikan, itu lembah tua. Wa ana ikhtartuka, dan aku memilihmu. Fastami' lima yuha, dengarkan wahyu yang akan diwahyukan kepadamu. Apa wahyunya yang diwahyukan kepada Nabi Musa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepada aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya, sampai akhir ayat ya. Ya. Ini menunjukkan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Kalimat tauhid. Wahyu yang pertama. Sebagaimana seluruh para nabi dan para rasul, Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya untuk menyuruhkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya. Ini menunjukkan bahwa salat adalah syariat yang sudah lama disebut dengan salat. Walaupun mungkin dari sisi kaifiat ada perbedaan, tapi salat ini adalah ibadah yang sudah ada pada umat-umat sebelum umat Islam. Maka ini menunjukkan keutamaan salat. Keutamaan salat. Karena itu dia adalah rukun Islam yang kedua. Hal yang sangat diagungkan dan dimuliakan. Sifat para nabi dan para rasul. Jadi sisi pendalilan dari ayat sangat terang sekali. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ayat yang lain kata Imam Al-Ajurri, wa qala azza wa jalla fi surati An-Naml, dan Allah azza wa jalla berfirman di surah An-Naml, falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa, innahu anallahu al-azizul hakim. Begitu Nabi Musa mendatanginya, ya, maka dipanggillah, diserukan kepadanya, bahwa telah diberkahi siapa yang berada di dalam api dan apa yang berada di sekitarnya. Dan maha suci Allah, Rabbul Alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Ini lagi-lagi ayat menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jelas ya? Allah yang berfirman, wahai Musa, Ya. Ayat yang lainnya kata beliau, waqala azza wa jalla fi suratil qasas. Dan Allah azza wa jalla berfirman di surah Al-Qasas, falamma ataha nudiya min syatiil wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah ayya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Ya, di surah Al-Qasas begitu Nabi Musa mendatanginya, maka ia pun dipanggil dari pinggiran wadi, lembah yang bagian kanan. Fil buqa'atil mubarakah, di tempat yang berberkah, minas syajara, dari pohon. Ayya Musa, apa seruannya? Wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin, sesungguhnya aku adalah Allah rabbul alamin. Ya, perhatikan ya, ayat-ayat berulang. Dan tiap kali ayat itu berulang, pasti di dalamnya ada tambahan kalimat, ada tambahan makna. Dan ini pengulangan di dalam Al-Quran, semuanya mempunyai makna. Semuanya mempunyai makna. Ya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Sehingga orang yang membacanya, tidak ada bosannya ia membaca Al-Quran. Walaupun telah berulang kisah ini di tempat yang lain, namun di kisah yang berulang tersebut ada tambahan-tambahan kisah yang lebih indah dan tambahan yang menambah keilmuan dan keimanannya. Iya. Baik. Kemudian ayat yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah ayat di surah An-Nazi'at. Kata beliau, waqala azza wa jalla fi surati wan-nazi'at. Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Apakah telah datang kepadamu? Bukankah telah datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Ya. Ini takrir ya. Bukankah telah datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Kisah tentang Nabi Musa. Ketika Rabbnya memanggilnya. Bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, ini sama dengan kandungan ayat-ayat sebelumnya. Menunjukkan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Iya. Karena itu Syekh di sini menyimpulkan. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata al-Imam al-Ajurri Muhammad ibn al-Husain rahimahullah, faman za'ama anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa radda nass al-Quran wa kafara billahi al-azim. Siapa yang menyangka bahwa Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia telah menolak nas Al-Quran dan dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Iya. Sebab ayat-ayat sangat jelas sekali. Fain qala minhum qail, kalau misalnya ada di antara mereka yang berkata, iya. Ini beliau sekarang membawakan syubhat di kalangan ahlul bid'ah. Ya, ayat-ayat sudah disebutkan bahwa pembicaraan itu terdengar dari pohon. Ada di kalangan ahlul bidah yang berkata, inna Allah ta'ala khalaqa kalaman fi syajara fakallama bihi Musa. Ya. Mereka berkata bahwa Allah menciptakan pembicaraan di pohon. Ya. Dengan itulah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, bukan berbicara langsung. Tapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu. Ya. Inilah tadi yang saya katakan ya, bahwa ahlul bidah itu rumit beragama. Coba mereka tidak mengambil hal yang mudah. Selalu memikirkan hal yang berat. Ya. Hal yang berat. Padahal kalau kita baca ayat-ayat yang sudah berlalu, makna yang disebut oleh Imamul Ajuri sangat tegas sekali. Keyakinan umat Islam bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Sekarang Mereka ingin mempersulit diri. Mereka berkata, oh Allah tidak berbicara langsung. Tapi Allah ciptakan pembicaraan pada pohon. Nah, ciptaan inilah yang berbicara kepada Nabi Musa. Perhatikan ya. Bagaimana mereka menambah. Iya. Karena itu Imamul Ajurri membantah ucapan ini dari dua sudut. Dari dua sisi beliau bantah. Kata beliau, qila lahu, katakan padanya. Jawaban yang pertama, hadza huwa al-kufur. Ya, ucapan yang seperti itu adalah kekafiran. Li'annahu yaz'amu anna al-kalama makhluq. Karena dia menyangka bahwa firman Allah itu adalah makhluk. Adalah ciptaan. Ta'ala Allahu azza wa jalla an dhalik. Maha tinggi Allah azza wa jalla dari hal yang demikian. Wa yaz'umu anna makhluqan yad'i ar-rububiyyah. Dan lebih jeleknya lagi, jadi ketika dia katakan Allah menciptakan pembicaraan di pohon, berarti yang berbicara dengan Musa ini adalah ciptaan Allah, kan begitu, makhluk Allah. Ya. Jadi kekafiran yang pertama dia mengatakan kalam Allah adalah makhluk. Ya. Adalah ciptaan Allah, padahal sudah berlalu bahwa kalam Allah adalah firman Allah, sifat Allah. Dan sifat Allah tidak mungkin dikatakan makhluk. Kalau sifat Allah makhluk, berarti Allah itu adalah makhluk. Ini kekafiran yang nyata. Kekafiran yang kedua, ya. Anggaplah misalnya, betul Allah menciptakan kalam di pohon itu, dan kalam yang dicipta ini berbicara, maka ini artinya Allah memerintah makhluk untuk mengaku bahwa dirinya sebagai yang diibadahi, sebagai Rabb, yang disembah. Ya. Jelas ya? Kata beliau, وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْقَوْلِ وَأَسْمَجِهِ. Dan ini dari ucapan yang paling jelek dan paling buruknya. Tidak ada lebih buruk dari itu. Iya. Jawaban yang kedua. قِيلَ لَهُ, dan katakan juga kepadanya. يَا مُلْحِدْ. Wahai kamu yang mulhid. Ya, ini seruan kepada orang yang melakukan ilhad. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sungguhnya orang-orang yang ilhad pada ayat-ayat kami tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Maksudnya Allah akan menghisabnya. Orang yang mulhid ini, ya, ada beberapa makna mulhid. Salah satunya adalah memalingkan pembicaraan dari hakikatnya. Ini mulhid namanya. Sifat kalam sudah jelas sekali dari ayat-ayat. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini dia palingkan. Maka Al-Ajurri berkata, kamu wahai mulhid. Ya. Hal yajuzu li ghairillahi yaqul inni ana Allah? Ya, sekarang jawab pertanyaan. Apakah boleh untuk selain Allah dia berkata, saya adalah Allah? Apakah boleh untuk selain Allah dia berkata, aku adalah Allah misalnya? Boleh atau tidak? Ya. Ini siapapun dia, pasti tidak mungkin dia menjawab boleh. Jelas ya? Kata beliau, na'udzubillahi ayyakuna qailu hadha musliman. Kata beliau, na'udzubillah, orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan di pohon itu, na'udzubillah kalau dia dianggap muslim. Kata beliau, hadha kafir, orang yang seperti ini kafir. Yustatab, disuruh bertobat. Fa'intaba, waraja'a an madhabis su'. Kalau dia bertobat dan kembali dari madhabnya yang jelek, tidak ada masalah, diterima tobatnya. Wa illa qatalahul imam. Ya. Kalau dia tidak bertobat, maka dia dibunuh oleh imam. Nah, di sini beliau rinci ya. Ya. Karena itu penting memahami bahasa yang dipakai oleh ulama as-salaf secara keseluruhan. Kalau di bahasa yang pertama tadi, kalau dia bertobat, diterima, kalau tidak dia dibunuh, begitu saja. Tapi di sini Al-Ajurri lebih merinci. Kalau dia bertobat diterima, kalau tidak maka imam yang membunuhnya. Sebab penjatuhan hukum bunuh, ya, ini siapa yang melaksanakannya? Pimpinan negara, berkaitan dengan negara. Urusannya di peradilan, bukan hak orang per orang. Karena itu beliau katakan dibunuh oleh imam. Ailam yastatibku, kalau imam ternyata tidak menyuruh dia bertobat, imamnya ada kekurangan, dia biarkan saja. Ya. Seperti di masa ini, ya banyak dari ahlul bid'ah yang berucap kekufuran lebih daripada ini bahkan. Namun dibiarkan saja. Ya. Dibiarkan saja. Sebagian dari mereka dianggap orang salih, sebagiannya dianggap wali, sebagiannya dianggap kiai dan seterusnya. Padahal kadang mengucapkan kekufuran-kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Jadi kalau tidak diminta tobat oleh imam, wa ulima minhu anna hadza madhhabuhu, dan telah diketahui bahwa ini adalah madhabnya, pendapat dia. Dia berpendapat bid'ah bahwa al-kalam itu Allah cipta di pohon. Maka orang yang seperti ini kata beliau hujir, hendaknya dihajar, ditinggalkan. Walam yukallam, tidak boleh dibicarai. Walam yusallam alaihi, tidak boleh diberi salam. Walam yusalla khalfahu, tidak boleh solat di belakangnya. Ya, sebab solat di belakang orang kafir syah atau tidak? Tidak syah. Iya. Walan tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Kalau dia di pengadilan, harusnya al-qadhi tidak menerima persaksiannya. Walam yuzawwijuhu al-muslimu karimata, dan seorang muslim tidak boleh menikahkannya dengan keluarga perempuannya. Tidak boleh dia nikahkan dengan keluarga perempuannya. Ini karimah, maksudnya apakah putrinya atau saudara perempuannya. Yang penting keluarga perempuannya yang dia bisa menikahkannya. Tidak boleh dia nikahkan. Ya. Ini karena bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan. Karena itu wajib dihajar. Tidak boleh dibicarai, tidak boleh diberi salam. Dan dilakukan sholat di belakangnya, tidak diterima persaksiannya, tidak boleh dinikahkan. Kalau dia mati, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ya. Jelas ya? Ini sikap para ulama as-salaf terhadap ahlul bid'ah. Dari bid'ah yang jenis seperti ini. Iya. Ini hukum tegas dari Imam Al-Ajurri rahimahullah, sebagai bentuk nasihat beliau terhadap umat. Ya. Dalam permasalahan akidah, keyakinan, harus ada ketegasan yang seperti ini. Hal yang jelas, ya, terang, sehingga manusia tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Karena itu ulama Islam kadang mereka di dalam menyikapi sebagian kesalahan kadang terlihat dengan bahasa yang kadang terlalu tegas. Ya. Dan ketegasan ini muncul mereka pandang sebagai hal yang cocok pada tempatnya. Dan sebuah kebenaran yang harus ditampakkan. Iya. Dan disitulah pentingnya ahlul ilm, para ulama di tengah umat. Mereka yang tegar di tengah manusia tatkala ada kebimbangan dan kegoncangan di tengah manusia. Mereka yang mensifatkan obat tatkala banyak yang tertimpa penyakit. Mereka pula yang membawa lentera cahaya kepada umat tatkala umat di tengah kegelapan. Ini dari tugas al-ulama dan dari kedudukan ulama di tengah umat. Karena itu pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah manusia adalah hal yang sangat dimaklumi di dalam agama kita. Iya. Jadi setelah membawakan syubhat ini, Imam Al-Ajurri rahimahullah membantahnya. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dari riwayat Abu Talib. Abu Talib berkata, sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbalin amman qala inna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa faqala yustatab fa intaba wa illa duribat unuquhu Iya. Kata Imam Ahmad, Abu Talib berkata, saya bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang orang yang berkata Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Faqala, maka Imam Ahmad berkata, yustatab, dia disuruh bertobat. Faintaba, kalau dia bertobat diterima. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka kepalanya dipenggal. Ya, lehernya dipenggal. Nah, ini hukum Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad berkata, wa qala Abu Abdillah, dan berkata Imam Ahmad, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi fi hadhihi al-mas'alati bi'ainiha yaqulu. Saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi pada masalah ini secara khusus, beliau berkata, man qala inna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa fa huwa kafir. Siapa yang berkata bahwa Allah tidak berbicara, siapa yang berkata bahwa Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia dianggap kafir. Yustatab, disuruh bertobat. Fain taba, kalau dia bertobat diterima. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka dipenggal lehernya. Iya. Perhatikan ya. Bagaimana Imam Ahmad berpendapat seperti itu, dan beliau juga menukil dari gurunya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini imam negeri imam kota Basrah di masanya. Iya. Imam kota Basrah. Dan Basrah sekarang masih masuk di wilayah Irak. Walaupun Imam Ahmad sendiri beliau tinggalnya di Baghdad. Tinggalnya di Baghdad. Dan beliau panutan di masanya, Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, dan ini memberikan kepada kita pengaruh guru pada murid. Ya, dan pentingnya seorang itu berguru. Pentingnya seorang itu berguru. Ya, para a'imah seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya mempunyai guru. Ya, mereka adalah manusia yang cerdas. Hafalannya luar biasa. Bersamaan dengan itu semuanya belajar kepada guru. Tidak ada yang memahami sendiri-sendiri. Tidak ada otodidak di dalam mempelajari agama. Jelas ya? Diambil kunci-kunci ilmu itu dari guru. Iya. Bahkan subhanallah kadang kita mendengar sebagian dari ulama kita di masa ini bertanya kepada ulama yang lain pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hal yang mudah untuk dipahami, dan itu adalah jawaban yang dimaklumi. Misalnya apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya? Iya. Jelas ya? Ya, kadang kita dengarkan sebagian ulama bertanya kepada Syekh bin Baz tentang hal itu. Iya. Karena memang dari sifat ahlul ilm, mereka lebih cenderung menyandarkan kepada siapa yang lebih alim darinya. Iya. Siapa yang lebih alim darinya. Nah, karena itu banyak dari a'imah, mereka kadang ditanya di sebuah pertanyaan, mereka menjawab dengan jawaban. Tapi jawaban itu sebenarnya bukan berasal dari dirinya, berasal dari gurunya. Iya. Karena mungkin waktu yang singkat, tidak memungkinkan dia menyebut nama guru, atau mungkin itu adalah hal yang sudah tertanam pada dirinya dari guru, namun dia lupa. Ya. Dan inilah termasuk keistimewaan seorang belajar kepada guru. Dan perhatikan bahasa Imam Ahmad ya. Saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi ditanya tentang masalah ini secara khusus. Ya. Jadi beliau nukil fatwa untuk pembahasan khusus yang sama, persis. Ya. Ini harus jeli seorang penuntut ilmu di sini. Ini saya ingin ingatkan, sering kadang ikhwah ya, baca buku-buku fatwa ulama kekinian. Ya. Fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah. Ya, banyak sekali ya buku-buku fatwa sudah ditulis, dicetak, ada yang sudah diterjemah. Ya. Dia baca terjemahan fatwa-fatwa, kemudian dia ambil hukum, dia buat hukum umum. Ya, dan ini keliru. Sebab mungkin saja fatwa itu untuk keadaan khusus. Keadaan orang tertentu. Bukan fatwa untuk umum. Jelas ya? Bukan fatwa untuk umum. Ya. Karena itu, seorang penuntut ilmu harus mempunyai dasar ilmiah di dalam ya, mengambil ilmu, bukan membaca-baca saja. Tapi dia enggak tahu, harus dia punya kunci-kunci ilmu itu supaya bisa dia tata ilmu itu dengan baik di dalam perpustakaannya. Kalau dia enggak mempunyai kuncinya, maka dia enggak bisa masuk ya mengambil ilmu tersebut. Maka harus diambil ya dari ilmu itu apa yang menyebabkan seseorang itu mampu untuk dia membaca sendiri. Nah, baik. Kemudian di beliau bawakan juga riwayat lain dari Imam Ahmad, dan kali ini dari riwayat Ishaq bin Mansur Al-Kausaj. Ya, kalau sebelumnya dari riwayat Abu Thalib. Ya, dari Imam Ahmad punya banyak murid yang meriwayatkan dari beliau. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj berkata, berkata Ahmad, qala Abdurrahman ibn Mahdi, man qala inna Allah azza wa jal lam yukallim Musa yustatab, fa in taba wa illa qutil. Siapa yang berkata sungguhnya Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada Nabi Musa, maka dia disuruh bertobat. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia bertobat diterima, kalau tidak maka dia dibunuh. Ya. Baik. Ini ucapan Abdurrahman ibn Mahdi. Nah. Ya. Seorang guru itu tidak ada yang selamat ya dari kesalahan. Ya. Tapi kita lihat dari as-salaf bagaimana ucapan-ucapan Imam Ahmad dinukil oleh murid-muridnya. Ucapan Imam Malik dinukil oleh murid-muridnya, Imam Syafi'i. Ya. Ibarat-ibarat dan pemahaman as-salaf itulah yang menjadi lentera. Ya. Dijadikan sebagai alat untuk memahami nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua orang memaklumi bahwa para imam itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tapi ucapan mereka dinukil supaya diketahui apa pendapatnya di dalam pembahasan dan apa yang diucapkan. Ya, dan ini memberi kesan kepada kita bagaimana detailnya ilmu itu di kalangan as-salaf. Ucapan guru saya dihafal, apalagi hadis dan Al-Qur'annya. Ya. Jelas ya? Itu lebih dihafalkan lagi oleh mereka. Hadis dan Al-Qur'annya. Ya, ucapan guru saya dihafal, apalagi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Syekh di sini Imamul Ajuri membawakan beberapa hadis. Baik, ini beberapa hadis insyaallah taala kita akan baca nanti setelah salat maghrib. Baik. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.